Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat dan nikmat memiliki kesempatan. Dua nikmat yang bisa kita gunakan untuk ibadah, sholat, berzikir, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Syaban ini, dan termasuk di antaranya yang tengah kita lakukan, menuntut ilmu agama, memperdalam pengetahuan kita tentang ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan bulan Syaban yang sekarang kita tengah berada di dalamnya, ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Saya nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam sebuah risalah yang berjudul Kalimah Haula Syahri Sya'ban, sebuah penjelasan tentang bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan 6 perkara, hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Ada yang berupa anjuran, ada kesalahpahaman tentang amalan di bulan Syaban yang seharusnya tidak dilakukan. Namun ada beberapa kaum muslimin yang belum mengetahui melakukannya. Wa ala kulli hal, ada berapa tadi? 6 perkara yang patut kita ketahui berkaitan dengan bulan Sya'ban. Al-amrul awal, yang pertama, fi fadli siyamihi, tentang puasa atau tentang keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Beliau menyebutkan beberapa hadis, di antaranya fa fi sahihain, satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam dua kitab sahih. An Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha, dari istri Nabi Aisyah, ummul mu'minin, ibunda kaum mu'minin seluruhnya. Annaha qalat, beliau mengatakan, sedikit menceritakan pengalaman beliau bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Dulu Rasul semasa hidup berpuasa, melakukan amalan puasa. Hatta naqula yuftir, sampai kami yang memperhatikan puasanya Rasul ini, wah, beliau mungkin tidak akan berbuka, tidak akan makan, tidak akan, artinya puasa terus seperti ini. Wa yuftir hatta naqula yasum. Pada satu ketika kami melihat dan memperhatikan Rasul yuftir, berbuka, tidak puasa. Sampai-sampai anggapan kami, wah, Rasul akan tidak puasa terus. Demikian pari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau mengatakan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan, wa ma ra'aitu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya, saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam satu bulan sama sekali kecuali di bulan Ramadan. Artinya apa ini? Ketika melihat ibadahnya puasa Rasul yang satu bulan full, dilihat wah, cuma Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin akthar minhu siyaman fi Sya'ban. Kemudian pada kalimat yang berikutnya dinyatakan, dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa di bulan manapun lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Kalau tadi Ramadan puasa wajib, ini puasa sunnah. Lihat dari 11 bulan sisanya, kan setahun ada 12 bulan. Dari 11 bulan sisanya, Rasul paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Nah, di sini ada hasungan atau anjuran bagi kita umat beliau untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan satu riwayat lagi dalam Sahih Bukhari dengan sanad beliau sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullah, kadang Rasul berpuasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh. Kalau satu bulan ada berapa hari? Ada berapa hari? Hakada wa hakada wa hakada wa aqada ibhamahu fi tsalitsah, dalam satu riwayat 10 tambah 10 tambah ini berapa ini? 9. Berarti berapa? 29 hari dalam satu bulan Hijriah yang dipatok dengan terbitnya bulan atau hilal sebuah bulan. Sampai nanti kalau tanggal di pertengahan 13, 14, 15 sudah mulai ada bulan purnama. Sampai nanti mengecil lagi, hilang. Dan seterusnya, sepanjang tahun. Nah di sini, dalam riwayat yang kedua, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, dikabarkan, Rasul berpuasa bulan Sya'ban, satu bulan penuh. Tahunya kadang-kadang dari mana? Dari riwayat yang lainnya. Dari riwayat yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Salamah. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasa Nabi. Kemudian dijelaskan, kana yasumu Sya'ban kullahu. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Kadang Rasul berpuasa di bulan Sya'ban satu bulan penuh. Kadang di tahun yang lain Rasul berpuasa di bulan Sya'ban hampir pada seluruh harinya. Illa qalila, kecuali beberapa hari saja beliau tidak berpuasa dari 29 hari itu. Kadang berpuasa penuh, kadang tidak berpuasa seluruhnya. Atau kadang tidak berpuasa kecuali hampir pada seluruh harinya. Mayoritasnya puasa, namun kadang ada yang tidak berpuasa. Illa qalila, beberapa hari beliau tidak berpuasa. Khawani fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam puasa Sya'ban ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya, Sya'ban syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Puasa di bulan Sya'ban itu termasuk amalan yang dianjurkan. Nah, agar kita termotivasi, salah satu motivasinya ini satu tadi. Jadi bulan Sya'ban yang sekarang kita tengah berada di dalamnya adalah bulan di mana amal-amal soleh curfa, diangkat ila rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Sebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau pernah bertanya kepada Rasul tentang puasa. Tentang puasa. Kemudian Rasul menjawab, dzalika syahrun yaghful nas anhu baina rajabin wa ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Ketika sahabat Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ya, lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Maka Rasul menjelaskan, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana mayoritas manusia lalai darinya, dari bulan Sya'ban ini. Di mana di situ ada satu fadilah, ada satu keutamaan, amal-amal soleh diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Maka pada saat itu aku ingin dan senang apabila amalanku diangkat dalam keadaan sedang berpuasa. Ini salah satu motivasi bagi kita umat beliau untuk berpuasa di bulan Syaban, memperbanyak puasa. Yang kedua, al-amru tsani. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini terkait bulan Syaban. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-amru tsani fi siyami yaumin nisfi minhu. Satu pembahasan yang berkaitan dengan puasa pada pertengahan bulan Syaban. Diistilahkan dengan puasa nisfu Syaban. Dalam pengertian mengkhususkan puasa pada hari itu. Mengkhususkan puasa pada hari tersebut. Faqad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah fi kitab Lathaifil Ma'arif, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab sebuah hadis yang mungkin melandasi amalan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin puasa secara khusus di pertengahan bulan Syaban. Di pertengahan bulan Syaban. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Dhaif artinya lemah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi pernah bersabda, idza kana lailatan nisfi sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Jika kalian sudah berada di pertengahan bulan Syaban, tanggal berapa? 15 kurang lebih. Maka qumu lailaha, tegakkan salat malam. Wasumu naharaha, puasa di siang harinya. Wa innallaha ta'ala yanzilu fiha lighurubi syamsi ila sama'id dunya ila akhirih. Karena Allah turun pada bulan tersebut saat matahari tenggelam ke langit dunia. Namun hadisnya apa ini? Hadisnya lemah. Kita sebagai umat Islam tidak bisa meyakini sesuatu yang digambarkan dalam hadis yang lemah. Wa qala Syekh Utsaimin rahimahullah, bahkan hadis ini maudhu'un. Maudhu'un artinya palsu. Maudhu'. Tahu palsu? Maka dalam istilah hadis ini namanya palsu bikinan manusia. Bukan betul-betul dari Nabi. Kalau sekedar dhaif saja, mungkin masih ringan, mending. Namun ini maudhu palsu, tingkatan di antara tingkatan dhaif yang paling rendah. Nah, kalau kita tahu demikian, dasar dari puasa secara khusus di pertengahan bulan Syaban, maka kita tidak mengamalkannya. Lebih lanjut Syekh Utsaimin menjelaskan, fa inna fi isnadahu atau fa inna fi isnadihi Abu Bakrin, dalam sanadnya ada seorang rawi yang disebut sebagai Abu Bakar, namanya Abdullah bin Muhammad. Nah, qala al-Imam Ahmad wal Imam Yahya bin Ma'in, innahu kana yadha'ul hadis. Ini sebab kenapa hadis tadi dikatakan palsu. Karena ada satu rawi, rawi itu pembawa hadis yang menyampaikan hadis, ternyata biasa memalsukan hadis. biasa memalsukan hadis dan menyampaikan kepada manusia, kepada kaum muslimin. Ini kata Rasulullah seperti ini. Nah, ternyata palsu hadisnya. Wabina'an ala dhalik fa'inna siyam yaumin nisf min sya'ban bi khususihi laisa bisunnatin. Maka atas dasar itu, kalau kita tahu landasan hadisnya palsu atau lemah, amalan puasa di pertengahan bulan Syaban bukan sunnah. Bukan ajaran Rasul dan bukan amalan yang dianjurkan. Bisa dipahami sampai sini? Urutan-urutan permasalahannya. Ya. Artinya kalau sebuah amalan, ini kita misal melakukan satu amalan. Nah, atas dasar sebuah hadis. Ternyata hadisnya di situ lemah, dhaif, atau palsu. Kita sebagai umat Islam yang mengikuti ajaran Rasul dengan baik dan benar, waspada. Wah, ini karena dasarnya lemah, maka kita tidak mengamalkannya. Maka kita tidak mengamalkannya. Wa idza lam yakun shaumu sunnatan kana bid'atan. Sehingga ketika tidak dinyatakan sebagai sunnah, kebalikannya itu teranggap sebagai bid'ah. Maka itu teranggap sebagai dosa bid'ah kalau dilakukan. Alasannya kenapa? Kenapa dinyatakan sebagai bid'ah? Wa qala rahimahullah li'anna shauma ibadatun. Nah, ini perlu kita ketahui. Puasa itu kan ibadah. Fa ila lam tathbut masyru'iyyatuhu kana bid'atan. Kalau tidak bisa dipastikan itu diajarkan oleh Nabi, berarti itu perkara baru yang disebut dengan bid'ah. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ini yang perlu kita juga ketahui bersama sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda semua bid'ah itu sesat. Sehingga kita bukan malah melanggar, menganggap semua perkara baru itu baik. Kita harus waspada. Bah, kalau ini perkara baru tidak pernah diajarkan oleh Nabi, kita jangan melakukannya. Karena kalau melakukannya terjatuh dalam dosa bid'ah. Wallahul muwaffiqun. Poin penting yang menjadi catatan perkara yang kedua ini adalah ketika tidak mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Syaban. Yaitu ketika dia meniatkan puasa pada pertengahan bulan itu dengan puasa tiga hari. Karena ada amalan puasa tiga hari setiap bulan. Nah, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Itu yang disebut siam thalatsati ayyam. Puasa tiga hari. Yang demikian tidak mengapa. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab sendiri setelah menjelaskan hadis tadi, dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Berarti yang tidak boleh apa? Mengkhususkan puasa itu, atau mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Syaban saja. Al-amru tsalits yang ketiga, fi fadli lailatin nisfi minhu. Tentang keutamaan malam nisfu Syaban. Tentang keutamaan malam nisfu Syaban. Nah. Wa qala rahimahullah wa qad waradat fihi akhbarun. Qala anha Ibnu Rajab fil Lata'if ba'da dzikri hadis Ali radhiyallahu anhu sabiq innahu qad ikhtalafa fiha فضعفها الأكثرون وصحى ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. Tentang permasalahan keutamaan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ada beberapa kabar yang disandarkan kepada Nabi. Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, setelah menyebutkan hadis Ali yang tadi di atas, menyatakan, para ulama berselisih tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Mayoritas itu kebanyakannya melemahkan. Ada satu imam, yaitu Imam Ibnu Hibban, mensahihkan sebagian lafadznya dan mengeluarkan hadis itu dalam kitab sahihnya. Di antaranya yang lafadznya berbunyi, Innallaha azza wa jal janzil lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dunia wa yaghfiru li akthar min adad sya'ri ghanam kalb. Jadi dengan lafadz ini, Allah turun pada saat malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, kemudian mengampuni beberapa orang atau manusia seperti jumlah bulu kambing yang menjaga atau bulu kambing yang di situ dijaga oleh anjing. Dan seterusnya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Ini hadis dhaif, dilemahkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Bukhari melemahkan hadis ini. Dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Hingga kesimpulannya, hampir sama dengan pembahasan yang baru saja kita lewati, penyandaran amalan kepada sebuah hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Wa dzakara Syaukani anna fi hadis Aisyah al-madzkur dha'fan wa inqita'an. Sebab lemahnya hadis ini ada sanad yang terputus. Beratnya kalau dari masa Rasul sampai masa penulis hadis itu ada beberapa rawi, pembawa hadis. Ibarat kalau kita mau naik ke atas ini ada tangga. Nah, di tangga itu ada yang terputus. Enggak nyambung antara Rasul dengan pembawa hadis yang menulis hadis tersebut. Itu disebut inqita. Dan itu sebab lemahnya hadis. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka dengan dasar ini, pembahasan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang disebutkan dalam hadis yang semakna dengan tadi lemah. Wa dzakara Syekh Abdul Aziz bin Bas hafizahullah, disebutkan seperti ini karena pada saat itu beliau masih hidup di zaman penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annahu warada fi fadliha ahadits dha'ifah la yajuz al-i'timad 'alayha. Intinya memang beredar di kalangan kaum muslimin, kita pun mungkin pernah mendengar tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Keutamaan tentang malam ini yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini tidak bisa dijadikan sandaran. Nah, pada prinsipnya keyakinan kita tentang agama haruslah dilandasi dengan dalil. Harus dilandasi dengan dalil yang bisa dijadikan sandaran. Wallahul muwaffiq. Sehingga kalau kandungan hadis tadi adalah Allah mengampuni hamba-hambanya Orang kalau minta ampunan apakah harus khusus di malam nisfu Sya'ban saja? Nah, bahkan dianjurkan oleh Nabi setiap hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah yastaghfir fil yaum 70 marrah atau akthar min 70 marrah dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim disebutkan mi'ata marrah, 100 kali beliau yastaghfirullah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga seorang muslim yang terjatuh dalam dosa hendaklah setiap hari mengintrospeksi. Apa itu berarti? Muhasabatun nafs. Mengingat-ingat hari ini saya telah melakukan pelanggaran apa. Kemudian setelah itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ampunan dan tobat dengan taubatan nasuha. Wallahul muwaffiqu. Yang keempat berkaitan dengan bulan Sya'ban, fi qiyam lailatin nisfi min Sya'ban. Berkaitan dengan sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Ada puasa tadi sudah kita lewati, sekarang yang keempat tentang sholat malam secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Ada tiga keadaan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, an yusalliya fiha ma yusallihi fi ghairiha. Sudah biasa melakukan sholat malam. Sudah biasa melakukan sholat malam. Jadi sudah terbiasa melakukan sholat malam. Pas beneran di malam nisfu Sya'ban itu, karena seperti biasanya, ia sholat malam. Bagaimana malam-malam yang lainnya. Tidak mengkhususkan. Sebelumnya enggak pernah sholat. Pas malam nisfu Sya'ban sholat malam rajin. Nah, yang boleh yang mana ini? Yang boleh yang biasa sholat malam. Pas melewati malam nisfu Sya'ban. Ya dia enggak punya keyakinan khusus apapun. Dia tidak memiliki keyakinan khusus apapun. Ya. Maka yang seperti ini, amrun la ba'sa bihi. Tidak mengapa dilakukan. Keadaan yang berapa? Keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yusalli fi hadhihi al-lailati ani lailatan nisfu min Sya'ban duna ghairiha min al-layali. Yang kedua keadaannya, orang ini mengkhususkan sholat malam di malam nisfu Sya'ban. Dengan anggapan tertentu. Fahadha bid'atun. Amalan yang seperti ini dengan alasan tadi, ini yang disebut dengan bid'ah. Masuk kategori dosa bid'ah. Kaum muslimin yang waspada dengan dosa ini hendaklah tidak melakukannya. Adapun hadis-hadis tentang hal ini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas, ma warada fi fadli shalah fi tilkal lailah fa kulluhu mawdu'un. Semua hadis tentang keutamaan sholat malam di malam nisfu Sya'ban, derajatnya palsu. Yang seperti yang tadi kita singgung, kalau landasan dalilnya itu palsu, maka kita tidak mengamalkannya. Wallahul muwaffiqun. Keadaan yang ketiga, an yusalli fi tilka al-lailah shalawat dhatu 'adad ma'lum yukarrir kulla 'am. Mengkhususkan salat malam tapi dalam setahun cuma sekali di nisfu Sya'ban itu. Dia tidak pernah salat malam sama sekali. Ketika malam nisfu Sya'ban persiapannya luar biasa matang. khusus untuk malam nisfu Syaban. Dalam setahun itu enggak pernah dia salat malam. Hadza asyad ibtida'an. Yang seperti ini lebih parah ini tingkat bid'ahnya. Nah, dalam bulan-bulan yang lain enggak pernah, dalam sehari-harinya enggak pernah, khusus malam itu salat malam dia. Nah, ini asyad ibtida'an. Wallahul musta'an. Ala kulli hal ada tiga keadaan tadi. Secara ringkas yang kelima yang perlu kita ketahui, anna ustuhira 'inda katsirin minan nas anna lailatan nisfu min sya'ban yuqaddar fiha ma yakunu fil 'am. Ada satu keyakinan yang tersebar bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban ini ada pencatatan takdir. Wa hadza batilun. Yang seperti ini adalah perkara yang batil. Sebagaimana telah dibahas atau pernah dibahas dalam pembahasan pencatatan takdir. Yang betul pada malam Lailatul Qadar. Kemudian itu terjadi di bulan Ramadan. Yang terakhir, yang keenam, al-amru sadis anna ba'dhan nas yasna'una at'imatan fi yaumin nisf. Bagian kaum muslimin membikin makanan pada malam nisfu Sya'ban. Yuwazzi'unaha 'alal fuqara. Kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, dibagi-bagikan kepada fakir miskin khusus pada malam ini. Malam nisfu Syaban. Faqala rahimallahu hadza aidan la asla lahu. Perbuatan ini juga tidak ada dasarnya. Fayakun takhsisu hadzal yaum bihi minal bida'i. Maka pengkhususan amalan itu pada hari tersebut atau malam tersebut masuk kategori dosa bid'ah. Allati hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperingatkan oleh Rasul, wa qala fiha kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah kesesatan yang harus diwaspadai oleh setiap muslim. Harus diwaspadai oleh setiap muslim. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya. Karena kesesatan itu tempatnya adalah di dalam api neraka. Ini enam perkara secara ringkas yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan bulan Sya'ban. Ada yang berupa anjuran untuk kita lakukan, ada beberapa perkara yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita terjatuh ke dalam amalan yang merupakan dosa bid'ah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kurang lebihnya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa tambahan, namun waktu saya rasa tidak memungkinkan untuk kita baca seluruhnya. Maka kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi bermanfaat berkaitan dengan bulan Sya'ban. Saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian kepada para hadirin seluruhnya, untuk mengamalkan apa yang tadi kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan kita bisa dan bersemangat untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Minimalnya ada Senin Kemis atau sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, dan seterusnya. Naktafi bihadal qadr. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.